dong. Kuli. Ah, kuli jadinya. Ini gimana sih? Siap, siap, siap, siap, siap semua, diam. Beduk subuh kan nih. Ya. Kulihat dia di situ, aku memandang dari sini. Kulihat terus dia malu, wajahnya cantik manis. Ku intip dari jendela, tapi dia intip juga mata dia. Mata saya kayak orang kelilipan. Di situ ngintip, di sini ngintip, di sana genit, di sini gesit. Dia ketawa sopan, dia bertambah manis. Aduh, aduh, saleh lagi. Ampun, bener dah. Imai, tolong ambilin RT ini tenggorokan sakit. Akornya betulin tuh, akornya. Minum dong. Minum dong, cepet dong, udah malam nih. Nana, siap nak. Nak, Edi, Ed. Ya. Monggo. Kulihat dia di situ, aku memandang dari sini. Kulihat terus dia malu, wajahnya cantik manis. Gang-gang. Brengsek. Terus. Katamu bener nih. Kulihat dia di situ, aku memandang dari sini. Kulihat dia terus malu, wajahnya cantik manis. Tarik. Gitu dong. Di situ ngintip, di sini ngintip, di sana genit, di sini gesit. Dia ketawa sopan, yang pertama manis. Aduh. Ah, Cani, bagaimana Cani? Rengsek bener nih. Udah gua capek dah. Stop aja terus. Aduh. Bang Hasan pulang aja ya. Iya deh. Rengsek bener anak-anak deh. Anak nih sampe nyek saya apa suruh nyanyi.